Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah karya al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, sambungan dari yang sebelumnya. Setelah kita menyelesaikan makna la ilaha illallah, kemudian rukun la ilaha illallah, kemudian syarat-syarat la ilaha illallah, berikutnya beliau menyebutkan beberapa faedah yang muncul di balik kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah pengaruh hasil dari ucapan la ilaha illallah itu menghasilkan beberapa faedah. Kata beliau, perhatikan baik-baik, simak kitabnya yang punya kitab. Min athari la ilaha illallah, termasuk pengaruh yang dihasilkan daripada kalimat la ilaha illallah, orang yang sudah mengucapkannya kemudian meyakininya kemudian mengamalkannya, apa pengaruh yang dihasilkan? Lihadil kalimati idza qilat bisidqin wa ikhlasin wa amalin bimuqtadaha zahiran wa batina atharun hamidatun 'alal fardi wal jama'ah min ahammiha. Kata beliau, untuk kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, apabila diucapkan dengan jujur, ikhlas, kemudian mengamalkan keharusan apa yang diharuskan, makna kalimat la ilaha illallah secara zahir dan batin, kata beliau, akan memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat mulia dan juga terpuji, terutama bagi pribadi serta jamaah banyak orang. Jadi ucapan la ilaha illallah ketika diucapkan dengan jujur, dengan ikhlas, kemudian orang mengamalkannya secara zahir dan juga secara batin, nah barakallahu fikum, akan apa? Memberikan faedah, memberikan pengaruh yang sangat mulia, yang sangat terpuji, baik untuk individu maupun nah barakallahu fikum jamaah. Kita lihat, wa min ahamiha, termasuk yang paling pentingnya, pertama, istima'ul kalimati allati yantaj anha husul quwwah lil muslimin wal intisar ala aduwwihim. Ini bagus sekali. Yang pertama adalah istima'ul kalimah, akan terkumpulkan menjadi satu, yaitu kalimat tersebut, walaupun awal mulanya mereka berselisih, tapi kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur, ikhlas, kemudian mengamalkan tuntutan atau keharusan daripada makna la ilaha illallah, niscaya akan apa? Istima'ul kalimah, yaitu akan bersatu. Nah, kalimat-kalimat yang ada akan bersatu, yang dengannya apa? Melahirkan, nah, menghasilkan kekuatan bagi kaum muslimin, wal intisar ala aduwihim, dan akan mendapatkan pertolongan terhadap musuh-musuh mereka. Jadi mendapat pertolongan terhadap apa? Musuh-musuh mereka. Naam. Li'annahum yadinuna bidinin wahid wa aqidatin wahidatin. Karena mereka beragama dengan satu agama dan aqidah, keyakinan yang satu. Jadi kalau sudah membangun di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, akan terkumpulkan kalimat tersebut menjadi satu. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, diseru agar mereka menjadikan apa? Kalimat tauhid adalah kalimat yang inti. Qul ta'alu, apa itu ayatnya itu? Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sama. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menuju kepada kalimat yang satu. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Yaitu kalimat untuk mengajak mengibadahi hanya murni Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, seperti itu. Kita lihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullah alaih di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Ha'iyah, dengan semakna hablullah, tali Allah maksudnya adalah Al-Qur'an was-Sunnah. Hablullah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi wa'tasimu bihablillah, ay wa'tasimu bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Perintah di sini menunjukkan wajib, karena al-ashl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal suatu perintah menunjukkan wajibnya perintah tersebut untuk dikerjakan. Larangan berikutnya, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Larangan ini menunjukkan haram untuk bercerai-berai, karena wal asl fil nahi yadullu 'ala tahrim. Hukum asal suatu larangan menunjukkan apa? Larangan tersebut adalah apa? Pengharaman. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, huwal ladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu 'azizun hakim. Artinya, dialah zat yang telah memberikan dukungan kepadamu dengan pertolongannya, dan juga dengan kaum mukminin, dan zat yang telah mempersatukan antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau mencurahkan, menginfakkan seluruh apa saja yang di bumi ini, semuanya sudah, nah, kekayaan yang ada di muka bumi ini diinfakkan, dicurahkan untuk mempersatukan hati-hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan mampu mempersatukan hati-hati mereka. Karena yang bisa mempersatukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Harta tidak bisa. Kalau harta, mungkin di awal saja ketika hartanya masih banyak. Tapi kalau harta sudah habis, bagaimana? Bercerai-berai kembali. Paham ya? Nah, ketika dananya banyak, hartanya banyak, bersatu, masya Allah. Tapi ketika dananya menipis, harta sudah habis, saling apa? Saling menghujat satu dengan yang lainnya. Saling, nah, barakallahu fikum, berpecah belah, bercerai-berai. Inilah yang bisa mempersatukan. Walakinallaha allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang mempersatukan di antara mereka, hati-hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah taala adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kalau kita lihat ayat yang ini di awal permulaan tadi disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala yang akan mempersatukannya. Mempersatukan dengan kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang bisa membikin kaum muslimin bersatu. Adapun kalau dengan harta, walaupun sebanyak apapun hartanya, sebesar apapun, dicurahkan semuanya kekayaan langit dan bumi yang mereka, nah, barakallahu fikum, bisa usahakan, tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati manusia. Berikutnya, wal ikhtilafu fil aqidah yusabbibut tafarruq wan nizaa' wat tanahur. Artinya, perbedaan akidah, ini penting, perbedaan akidah, perbedaan keyakinan, sebab terjadinya perpecahan, permusuhan, bercerai-berai. Paham ya? Perpecahan, permusuhan, pertikaian, itu sebabnya diantaranya karena perbedaan akidah. Oleh karena itu, sudah kita lewati kemarin, dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasannya, persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dibangun di atas agama. Walaupun beda nasabnya, tidak masalah. Walaupun beda garis keturunannya, tidak masalah. Tapi bersatu. Bersatu. Karena apa? Karena iman. Karena akidah yang satu. Manhaj yang satu. Itulah yang bisa membuat apa, orang bersatu. Walaupun beda apa? Beda nasabnya. Tapi terkadang satu nasab, satu darah, saudara kandung, beda agama, beda keyakinan, beda manhaj, rasanya jauh seakan-akan orang asing. Padahal keluarga sendiri. Padahal keluarga sendiri. Tapi terkadang kita enggak saling mengenal, ya enggak? Mungkin kita enggak ada, salah satu di antara kita enggak ada yang mungkin garis keturunannya itu sekeluarga, sekandung enggak ada ya, atau saudara misalkan, tapi kenapa bisa bersatu? Akidah yang satu. Yang persatukan adalah akidah yang satu, manhaj yang satu, iman wa tauhid, itu yang persatukannya. Wa illa kita kalau dilihat jauh, ya enggak? Naam. Hubungan kekeluargaan kita jauh, tapi kenapa kok bisa bersatu? Yang bisa mempersatukan adalah apa tadi? Akidah yang satu. Naam, keyakinan yang satu, yaitu keyakinan yang dibangun di atas apa? Tauhid. Naam, keyakinan yang lurus. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum," mereka adalah orang-orang yang bercerai-berai, yang mereka berselisih terhadap agama mereka. Wa kanu syi'an, akhirnya mereka menjadi kelompok-kelompok, berpecah belah, bercerai-berai, mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', itu bukan urusanmu. Itu bukan tanggunganmu, maksudnya bukan tanggungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Itulah keadaan mereka. Ketika apa? Beda akidah, beda keyakinan, beda manhaj atau yang semisalnya, pasti akan bercerai-berai, tidak bisa bersatu. Tapi kalau akidah yang satu, manhaj yang satu, lurus di atas Al-Qur'an was sunnah, itulah yang persatukannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fataqattu'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka mereka bercerai-berai, perkara-perkara urusan agama mereka bercerai-berai. Di antara mereka menjadi apa? Beberapa kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Inilah haramnya yang namanya hizbiyah. Hizbiyah berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok namun tidak dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah. Dibangun di atas apa? Asabiyah, fanatik. Fanatik dengan gurunya, fanatik dengan syekhnya, fanatik dengan pembesarnya. Itulah hizbiyah, hati-hati. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Antum saksikan orang-orang yang berpartai. Taruhlah sekarang partai Golkar, partai P3, partai PDI misalkan. Masing-masing partai anak yakin bangga dengan partainya. Nah, dan mereka enggak mau bersatu kecuali satu orang yang diusung. Ya enggak? Nah, satu tujuan baru mereka bersatu. Wa illa mereka bercerai-berai. Itulah yang namanya hizbiyah. Berkelompok-kelompok, berpartai-partai, organisasi-organisasi, parlemen-parlemen, lembaga-lembaga yang tanpa didasari Al-Qur'an Sunnah, persatuan mereka, perkumpulan mereka adalah hizbiyah. Hati-hati barakallahu fikum, mengundang untuk asabiyah, fanatik. Antum saksikan orang-orang yang memiliki klub-klub sepak bola itu. Naam, istilahnya apa istilahnya itu yang supporter-supporter sepak bola itu? Antum kira mereka enggak ada asabiyah? Jangan nanya. Jangan ya. Kenapa? Sudah ternyata perkara yang sudah dipahami dan juga perkara tadi saksikan, pasti mereka ada asabiyah fanatik membela klubnya masing-masing. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kalau Sleman bela ini, kalau Jogja bela ini, paham ya? Kalau Surabaya bela ini, Bandung bela ini. Pasti seperti itu, asabiyah fanatik. Karena apa? Karena tidak dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah hizbiyah. Allahul musta'an. Ini contohnya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing kelompok atau partai bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Allahul musta'an. Adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang paling mulia. Mereka bersatu bukan di atas hizbiyah. Bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Memang bersatu, berkumpul mereka. Tapi bukan kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yaitu apa? Hizbus Syaitan. Atau hizb yang mereka bangga dengan kelompoknya. Bukan. Tapi mereka membangun perkumpulan tersebut di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga mereka tidak pandang. Mau luar negeri, dalam negeri. Mau orang Jawa, luar Jawa. Kalau meniti jejaknya generasi para salafun salih, kita katakan apa? Kalau meniti jejaknya generasi para salafun salih, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan sunni salafi. Nah, jadi kita gak pandang-pandang istilahnya. Kalau sunni salafi itu orang yang katanya yang harus dari Damaskus katanya, kata orang-orang dulu ya. Dan ustaznya harus dari Damaskus, kalau enggak dari Damaskus enggak dikatakan Ahlus Sunnah. Ini ucapan yang enggak benar juga. Mau dari Damaskus, dari Jamiah Islamiyah pun, LC pun, MST pun kalau kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah, kita katakan sunni salafi. Kan kita lihat praktiknya, amalannya bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak mengharuskan ustaz-ustaz yang ngajar harus dari Jammat, itu enggak benar. Harus dari Yaman, enggak benar. Mau dari Madinah pun, Jami'ah Islamiyah lulusan Madinah LC, SMM, SC, kalau benar-benar istilahnya apa, barakallahu fikum, kokoh di atas Al-Qur'an sunnah, ucapannya, amalannya, keyakinannya, na'am tafaddal. Seperti itu caranya. Na'am barakallahu fikum, jangan sampai kita asobiah fanatik kemudian apa? Na'am barakallahu fikum menggugurkan al-haq yang ada di hadapan kita. Jangan sampai. Na'am. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Wa yadhhar dhalik fi halil Arab qabla al-Islam ba'dah. Dan akan nampak itu semuanya adalah apa? Keadaan orang-orang Arab terdahulu sebelum Islam dan setelah al-Islam. Perhatikan baik-baik. Na'am. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dahulu, nah keadaan orang-orang Arab sebelum Islam, zaman jahiliyah, itu mereka berkelompok-kelompok juga. Setelah Islam pun, mereka sebagian mereka apa? Masih ada. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah agama Islam berkembang, kemudian diperjuangkan, didakwahkan, barulah mereka mengenal agama Islam yang benar. Sehingga mereka meninggalkan ritual-ritual jahiliyah, pemahaman-pemahaman jahiliyah, nam barakallahu fikum, dan mereka mengenal tauhid seperti itu. Yang kedua, tawaffuru al-amni wa tuma'ninah fil mujtama' al-muwahhid alladhi yadinu bila ilaha illallah. Ini pengaruh yang kedua, akan mendapatkan keamanan dan ketenangan yang sempurna. Jadi orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur, yakin, ikhlas, mengamalkan konsekuensi atau mengamalkan keharusan daripada makna la ilaha illallah, maka apa ini akan mendapatkan keamanan dan ketenangan fil mustama, di kehidupan masyarakat al muwahhid, yang masyarakat tersebut apa, di atas tauhid, bersatu, alladzi yadinu, yang beragama dengan agama la ilaha illallah, agama tauhid, agama tauhid, menyembah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum, minta kekayaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ingat-ingat di sini, persaudaraannya bukan diikat di atas harta, tapi keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama ini, di dalam ilmu bahasa Arab namanya apa? Adatul hasr. Namanya adatul hasr, alat untuk membatasi. Jadi maksudnya apa? Benar-benar bahwasannya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi ingat, beriman, saudara yang dibangun di atas apa? Keimanan. Itulah yang bisa mempersatukan, na'am barakallahu fikum, hati-hati manusia. Na'am. Adapun kalau dibangun di atas harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, itu belum bisa mempersatukan, hati-hati manusia. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang bengis dan keras terhadap orang-orang kufar, dan mereka lembut diantara na'barakallahu fikum sesama orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah, perhatikan baik-baik, lafaz Muhammad dalam Al-Quran disebutkan hanya 4 tempat saja. Berapa tempat? 4 tempat saja. Lafaz apa? Muhammad dalam Al-Quran. Paham ya? Selain itu lafaznya ada satu lagi, Ahmad. Paham ya? Lafaz Muhammad cuma 4 tempat. Pertama, na barakallahu fikum, yang kita baca ini dalam surat akhir surat Al-Fath. Paham ya? Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua di dalam surat apa? Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun min qabl, apa? Wa ma Muhammadun illa apa? Lafaznya gitu. Antum? Wa ma Muhammadun illa rasulun min qablihi rusul, itu ya. Ayo, na'am barakallahu fikum. Jadi yang kedua pada surat Ali Imran, Muhammad juga lafadznya. Yang ketiga pada surat Al-Ahzab. Ya kan? dalam surah Al-Ahzab apa lafadznya? Na'amakana Muhammadun aba ahadim mirijalikum ila akhir ayah. Muhammad juga. Kemudian yang keempat dalam surat Muhammad sendiri. Na'am barakallahu fikum, ayat yang berapa? Kedua ya. Na'am barakallahu fikum itu adalah lafaz Muhammad juga di situ. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan di empat tempat. Surat Muhammad, kemudian surat Al-Fath di akhir, surat Al-Ahzab juga di akhir-akhir, surat Ali Imran tadi itu yang sudah kami sebutkan. Ada pendapat Ahmad satu saja dalam surat apa? Lafaz Ahmad. Sudah hafal juz 28 belum? Sudah. 78 sudah hafal. Dalam surat apa? Lafaz Ahmad dalam surat apa? Surat As-Saff. Surat As-Saff itu awalnya di mana awalnya? Apa? Antum? Awa subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir ayah. Itu dalam apa surat Nam As-Saff disebutkan di awal-awal itu nama lafaz Ahmad. Paham ya? Lafaz Ahmad. Wa illa lafaz Muhammad cuma empat tempat saja. Artinya ada empat tempat tadi itu. Naam. Dan lihat lagi, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Dulunya kalian bermusuhan, kemudian Allah telah persatukan hati-hati kalian dan menjadilah kalian itu dengan sebab nikmatnya bersaudara. Bersaudara dibangun di atas apa tadi? Iman. Dibangun di atas tauhid. Naam. Yang ketiga, husnul sa'adah wal istikhlaf fil ardi wa safa'id din, masyaallah. Kalau kalimat tauhid ditegakkan, orang mengucapkan dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan, mengamalkan keharusan yang diharuskan daripada makna la ilaha illallah ini, akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, wal istikhlaf fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Paham ya? Jadi menjadi pemimpin di muka bumi itu bukan dengan cara demonstrasi, bukan teriak-teriak pinggir jalan, turunkan harga BBM ya, turunkan harga Indomie misalkan. Bukan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tetapi dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wasafa'id din, dan juga akan mendapatkan apa? Nah, barakallahu fikum, kesucian dan juga kebersihan nah di dalam agama ini. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, seperti itu. Ini caranya. Ingin menjadi penguasa, bertauhid. Nah, kalau tidak bertauhid tidak bisa. Kalau cuma mengandalkan teriak-teriak tadi itu enggak bisa. Karena demonstrasi itu termasuk apa? Termasuk bencana yang sangat besar. Walaupun tujuan mereka menyampaikan aspirasi rakyat katanya, keluhan rakyat disampaikan, nah barakallahu fikum, agar mendapatkan respon atau yang semisalnya, itu enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena banyak perkara-perkara mungkar yang ditimbulkan di balik demonstrasi. Pertama, sangat jarang sekali orang demonstrasi tenang keadaannya. Pelan-pelan turunkan harga bakwan, nggak ada, pasti teriak-teriak itu, ana yakin sudah, teriak-teriak orang demonstrasi itu. Satu, kedua, campur baur laki dan perempuan, ya enggak, jarang sekali demonstrasi laki-laki tok itu, jarang sekali, ada perempuannya di situ sudah. Ketiga, terkadang kalau nggak direspon, kata mereka aspirasinya ini, keluhan rakyatnya ini nggak direspon, terkadang mereka membakar sarana umum, paham ya, tiang listrik dibengkokkan, ban-ban pinggir jalan dibakar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, macam-macam keributannya. Berikutnya, seharusnya sholat jamaah di masjid, malah di mana? Di jalan raya, sholat jamaah. Air banyak katanya, tayamum katanya. Darurat katanya, Allah musta'an. Banyak yang jelas kemungkaran di situ. Air banyak di masjid, mereka karena malas, karena masih proses demonstrasi tadi itu, enggak mau ke masjid ya. Tayamum di situ, sholat di situ juga. Masjid malah banyak yang kosong, sebelah-sebelahnya. Allah musta'an, banyak kemungkarannya. Yang jelas, hindari barakallahu fikum. Karena demonstrasi walaupun tidak terang-terangan menyatakan kami khawarij, tapi ingat itu termasuk benih-benih pemikiran orang-orang khawarij, memberontak. Paham ya? Untuk menghasilkan apa? Kekuasaan itu enggak benar. Kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi haram hukumnya. Nah, terus bagaimana caranya biar bisa berkuasa ini? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membuat keonaran. Kita lihat ayatnya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus salihat, ini kuncinya. Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ya, beramal saleh. Apakah demonstrasi termasuk amalan saleh? Bukan, kerusakan yang ditimbulkan. Yang ditimbulkan dari demonstrasi adalah kerusakan, bukan solusi, tapi apa? Polusi. Paham ya? Solusi jalan keluar, polusi kotoran. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat lagi ayatnya. La yastakhlifannahum min jadinya. Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan mereka pemimpin fil ardi, muka bumi ini. Bayangkan. Ini sumbernya. Modalnya iman dan beramal amalan saleh. Nah, barakallahu fikum. Termasuk amalan saleh yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu musta'an. Karena di balik demonstrasi kata mereka, mereka menuntut para pemimpin, para pemerintah, katanya mereka suka korupsi katanya. Yang demo ini juga banyak yang korupsi. Paham ya? Enggak akan berhasil seperti itu. Karena apa? Mereka ingin memperbaiki pemimpin padahal rakyat sendiri juga melakukannya. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai nah barakallahu fikum sudah terlanjur teriak-teriak, kemudian juga menghabiskan harta banyak, kemudian malah sia-sia amalannya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka Allah Ta'ala jadikan pemimpin. Waliyumakkinanna lahum dinahum alladzirtadha lahum, dan sungguh Allah Ta'ala akan memberikan kemapanan agama mereka untuk mereka. Itu agama yang Allah Ta'ala ridhai untuk mereka, agama Islam. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syahidnya terakhir ini. Mereka semuanya apa? Sungguh Allah Ta'ala akan menggantikan untuk mereka setelah mereka takut, rasa aman, tentram, tenang. Ini manakala apa? Dibangun di atas tauhid. Apa tadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini tauhid. Jadi kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya terwujudkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat para pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Nah, tapi selama mereka belum mentauhidkan, belum mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah, pasti yang namanya kerusakan akan dan terjadi di mana-mana. Seperti itu, Allahumma musta'an. Kita cuma bisa berdoa, mendakwahkan, mengajak, mengarahkan, ada memaksa tidak. Seperti itu. Farabatallahu Subhanahu wa Ta'ala matalib bi ibadatihi wahdahu la syarika lah. Masyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat. Mengikat apa? Mengikat janji-janji ini semuanya dengan mengibadahi Allah Ta'ala semata, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Dijadikan pemimpin di muka bumi, enggak sembarang, di muka bumi. Menjadi pemimpin modalnya iman wal amal saleh wat tauhid. Di akhir tutup dengan apa? Tauhid. Nah, kalau orang sudah beriman, beramal amal saleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan apa? Mendapatkan kunci dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia tersebut. Yang keempat, husulul tuma'nina an-nafsiyah wal istiqrar adz-dzihni. Ini. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan tuma'nina, ketenangan jiwa, ketenangan jiwa, wal istiqrar adz-dzihni, dan benak pikirannya pun tenang. Nah, benak pikirannya pun apa? Tenang. Liman qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah amilan bimuktadaha. Tapi ingat, bukan sekedar ucapan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan apa yang diharuskan. Nah, barakallahu fikum, yang ada pada makna la ilaha illallah, yang mengamalkannya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang berbeda-beda selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dikatakan lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tunggal dan maha kuasa? Nah, maksudnya bagaimana? Syahidnya nomor 4 ini adalah ketenangan jiwa, kemudian apa? Kemantapan pikiran, tenangnya pikiran bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mengamalkan, nah barakallahu fikum, mengamalkan apa makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Dikit lagi, yang kelima, husulus sumui wa rifqi li ahli la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan yang namanya ketinggian. As-sumu ya afan, husulus sumu, sumui, jadi ketinggian. dia akan mendapatkan derajat yang tinggi warifak dan juga kelemah lembutan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan apa? Nam barakallahu fikum, kedudukan yang tinggi dan juga mendapatkan kelemah lembutan. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, hunafa'a lillah ghairu musyrikin bihi wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Artinya, hunafa'a lillah, orang-orang yang hanya apa, hunafa, orang-orang yang hanya menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat balasannya bagi orang yang berbuat kesyirikan, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan orang tersebut jatuh dari langit. Bayangkan kalau jatuh dari langit bagaimana? Kira-kira bagaimana, kira-kira hancur enggak? Hancur enggak kira-kira? Hancur, paham ya? Nah, ngeri sekali ini. Permisalan orang yang berbuat kesyirikan, seakan-akan dia adalah orang yang jatuh dari langit. Kemudian apa? Disambar-sambar oleh burung-burung yang ada. Paham ya? Sudah jatuh, sambar-sambar dagingnya. Sayat-sayat. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Au tahwi bihi rih, atau dibawa oleh angin. Jatuh dari langit, dibawa oleh angin. Di suatu tempat yang sangat jauh sekali. Paham ya? Intinya apa? Serba kekurangan. Dan juga serba na barakallahu fikum, kesedihan, kesusahan yang dia dapatkan. Fadalatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala anna tauhida uluun wartifa'un. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu tinggi, wartifa' dan meninggi, wa anna syirka, sedangkan kesyirikan hubutun wasuqutun wasufulun, dan bahwasannya kesyirikan itu adalah hubut, itu menghancurkan, menjatuhkan, wasuful, dan membuat orang itu di bawah. Seperti itu. Allah musta'an. Yang keenam, yang terakhir, ismatud dam wal mal wal ird. Nah, bedakan irdun, aradun sama apa? Ardun. Irdun, aradun sama irdun. Irdun, aradun sama apa? Sama ardun. Kalau ardun luas, aradun juzun qalil, bagian sedikit. Kalau irdun, nah barakallahu fikum, adalah kehormatan. Irdun adalah apa? Kehormatan. Naam. Perhatikan baik-baik. Ismatud dam wal mal wal ird. Dengan kalimat tauhid tersebut, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan terjaga darah, harta dan kehormatannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Niscaya mereka akan terjaga dariku, terjaga dari peperangan dan enggak dibunuh. Apa yang terjaga? Darah-darah mereka, harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan unsur yang benar. Maksudnya bagaimana? Kalau dengan cara yang hak, tumpahkan darahnya enggak masalah. Ya enggak? Seorang muslim haram darahnya untuk ditumpahkan, tapi kalau ada unsur yang benar, ada alasan yang syar'i, boleh enggak ditumpahkan? Boleh. Ingat-ingat hadisnya. Apa hadisnya itu? Na'am ahsan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdats salas. Darahnya seorang muslim enggak halal kecuali disebabkan karena salah satu tiga perkara. Jadi kalau salah satu tiga perkara ini ada, darahnya yang semula haram jadi halal. Pertama apa? Pertama antum, as-sayyibu zani, seorang sudah menikah lelaki maupun wanita berzina, diapakan? Rajam. Walaupun dia muslim, halal darahnya, dialirkan, rajam. Ini bagi seorang wanita laki-laki yang sudah apa? Menikah maupun berzina. Adapun kalau laki-lakinya masih bujang, perempuannya masih gadis, itu nanti cambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Nah, seperti itu. Yang kedua, antum. Yang pertama, as-sayyib az-zani. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, yaitu kisas. Tahu kisas antum? Gak tahu kan? Labas. Kisas itu maksudnya membunuh, dibalas dan membunuh. Semula walaupun dia itu terjaga darahnya karena qisas, diperbolehkan dialirkan darahnya. Paham itu ya? Yang ketiga, ayo antum. Naam, at-tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Itu orang yang meninggalkan agamanya dan berpaling dari jamaatul muslim, murtad. Paham ya? Murtad juga halal darahnya. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang mengganti agamanya dengan agama yang lain, bunuhlah dia. Paham ya? Jadi tiga perkara ini yang seseorang semula seorang muslim haram darahnya untuk ditumpahkan menjadi halal. Pertama, rajam. Kedua, qisas. Ketiga, murtad. Nasallahu alaihi wa alihi. Kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau di situ, qauluhu bihaqqiha ma'nahu, ucapan beliau kecuali dengan unsurnya hak, maknanya adalah annahum idza lam yaqumu bihaqqiha min at-tauhid wal ibtia'ad an syirki la tanfa'uhum. Maknanya adalah bahwasanya mereka tidak, apabila mereka tidak mau, nah, tidak mau menegakkan haknya, itu hak tauhid tadi itu, dan tidak mau menjauhi kesyirikan, maka enggak bermanfaat bagi mereka. Bisa jadi ada hukumannya karena tidak apa? Tidak mau, nah, barakallahu fikum, menegakkan hak-hak yang ada di dalam tauhid tersebut. Nah, walihadil kalimah atharun azimatun al fardi wal mustama' fil ibadat wal muamalat wal adab wal akhlak. Kata beliau, pada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, terdapat pengaruh-pengaruh yang agung, manfaat-manfaat yang besar, baik untuk individu maupun untuk masyarakat, terutama dalam masalah ibadah, muamalah, adab, kemudian juga akhlak. Na'am barakallahu fikum. Fadza'at bi'satu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh kita pakai sayyidina ya. Ini ada sayyidina. Orang-orang sufi biasa sering ini kan sayyidina Muhammad. Nanti biasanya gitu kan orang-orang itu. Nah, berarti boleh. Kita katakan boleh selain di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku ini tuannya, pemimpinnya para Bani Adam, dan aku enggak sombong. Sayyid itu pemimpin. Rasulullah memang pemimpin. Pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, beliau enggak sombong. Sayyid diperbolehkan selama apa? Tidak di tempat-tempat yang dilarang. Seperti apa contohnya? Tasyahud. Tasyahud shalawat Ibrahimiyah jangan ditambahi Sayyidina Muhammad. Paham ya? Kemudian yang kedua di antaranya lafaz adzan. Ya, lafaz adzan kan ada lafaz Muhammad juga situ. Asyhadu anna Muhammadan dengan asyhadu anna sayyidana Muhammad, enggak boleh. Karena lafaz-lafaz tersebut tauqifiyah, lafaz-lafaz yang dibangun di atas dalil. Adapun secara global lafaz sayyid itu enggak masalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dijelaskan juga Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas di dalam sebagian fatwa beliau. Ini fajaat bi'satu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidinil Islam al-khatam laisa lil arab wahdahum. Masyaallah. Maka datanglah utusan pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan agama Islam yang mana beliau adalah penutupnya, penutup para nabi. Nah, tidak ada untuk orang Arab selain mereka. Untuk mereka apa tidak ada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal walin nasi kafah, bahkan utusan tersebut untuk semua manusia. Bahkan untuk negara Indonesia pun juga nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cuman dulu mungkin namanya lain gitu ya. Itu aja. Wa illa seluruh dunia. Nah, seluruh dunia ya, kafah, menyeluruh. Bedanya itu, karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum-kaum tertentu. Perhatian baik-baik. Nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum-kaum tertentu. Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW termasuk kekhususan beliau apa? Wa ba'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk semua manusia, seluruh dunia. Paham ya? Hatta negara kita pun juga termasuk, walaupun dulu namanya mungkin bukan Indonesia. Paham ya? Yang jelas masuk. Naam. Ja'at fi waqtil bashariyah jam'an bi amsil hajah. Bi amsil hajah ila man yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur. Artinya apa? Utusan, yaitu utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di waktu yang manusia itu semuanya butuh kepadanya. Nah, butuh kepada apa? Orang yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Ini. Dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Syirik, bid'ah. Menuju cahaya apa? Tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun rukun Islam, penjabarannya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamat wal afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.